فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ini untuk mengkaji dari perkara-perkara terkait dengan agama kita. Mudah-mudahan ini semuanya akan senantiasa menambah wawasan kita dan mengoreksi dengan perilaku kita agar senantiasa sejalan dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Masuk pada masalah yang ke-94 dari masail jahiliyah. Kita katakan akhdul bari bi jarimati ghairihi. Dengan bahasa kita itu napok nyilih tangan, ya. Perilaku orang-orang jahiliyah, ya. Akhdul bari bi jarimati ghairihi. Ini menjadikan korban orang yang tidak berdosa dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ini perkara-perkara yang ternyata dari perkara jahiliyah yang juga terkadang masih ada juga di tengah-tengah kita, atau bahkan terkadang menimpa kepada diri kita sendiri. Qala anna min dinihim akhdhu ar-rajuli bi jarimati ghairihi. فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. Bahwa di antara agama mereka ahlul jahiliyah adalah akhdhur rajul, yakni menghukum seseorang karena sebab dosa orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di surat Fatir ayat yang ke-18, wala tazir wazirة وزر أخرى. Ini diulang di beberapa ayat di surat An-Nahl, ya, kemudian juga di surat An-Najm, wala taziru waziratu wizra ukhra. Turun firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak ada perilaku yang seperti itu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada dosa atau tidak ada hukuman pada seseorang dengan sebab dosa yang dilakukan oleh orang lain. Maka ini dari perkara jahiliyah. Sebagaimana dijelaskan bahwa mereka suka menghukum dengan seseorang dengan sebab dosa yang dilakukan oleh orang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menafikan itu semuanya dari perilaku-perilaku jahiliyah. Qala fallazi, karena di sini tentunya adalah kezaliman, ya. Yang terjadi adalah kezaliman. Orang tidak berdosa kemudian dihukum, sementara yang berdosa bisa bebas. Dan itu sesuatu yang musyahad, yang kita saksikan, kita lihat dari pada masa kita sekarang. Ternyata ini adalah merupakan bukan hal yang baru, ya. Artinya itu adalah perbuatan-perbuatan warisan-warisan jahiliyah. فَالَّذِي لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ ظُلْمٌ لَا يُؤَخَذْ بِظُلْمِ غَيْرِهِ. Orang yang tidak melakukan kezaliman, maka tidak boleh untuk dihukum karena sebab kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. حَتَّى وَلَوْ كَانَ قَرِيبُهُ أَوْ إِبْنَ أَمِّهِ أَوْ وَلِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ. Meskipun itu kerabatnya sendiri, atau anak pamannya, atau orang tuanya, atau anaknya. La yajnijan illa ala nafsihi. Seseorang tidak berbuat suatu kriminal atau semisalnya, kecuali itu adalah dia tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Wa la yu'khadhu al-bari' bi jarimatil mu'tadi. Maka jangan kemudian menghukum orang yang tidak berdosa dengan sebab dosa orang lain. فإذا أخذ غير المعتدي فإذا أخذ غير المعتدي بعدوان المعتدي فهذا ظلم وجور لا يقره الإسلام. Kalau kemudian dituntut, dihukum orang yang tidak memusuhi, orang yang tidak mendzalimi dengan permusuhan dari orang-orang, dengan sebab permusuhan orang-orang memusuhi ini, maka ini zalim. Ya, ini adalah kelewatan melampaui batas. Yang seperti itu tidak pernah ditetapkan dalam Islam. Artinya kalau seseorang itu berlaku dosa, itu dosa bagi dia. Yang ini kadang-kadang kita sendiri kurang sadar, ya, kurang apa namanya, terkadang juga dalam lingkup istilahnya dalam kadar yang sedikit pun, tapi ini kadang kemudian menyebar menjadi fitnah. Jika ada seseorang berbuat ini, pasti kemudian ditanyakan, mana esopo sih? Padahal yang berbuat ini seseorang, kemudian dilihat sebagai siapa? Siapa bapaknya atau siapa orang tuanya, siapa? Urusannya apa dengan orang tua? Maka ini istilahnya skala kecil, ya, skala kecil. Lebih dari itu, terkadang sukanya kebiauyah, ya, bisa meratakan dalam menghukum orang. Dan ini seperti ini tidak pernah ditetapkan dalam Islam. Ya. Maka harus tafsir, ya, harus rinci kaitannya dengan masalah maksudnya dengan menghukum. Jangan sampai kemudian kita menghukum seseorang yang dia tidak melakukannya, atau menuduh pada seseorang sesuatu yang dia berlepas diri darinya. Maka ini adalah zalim, ya, kezaliman. Dan kezaliman adalah sesuatu yang sangat merupakan kegelapan nanti dia melakukan zulm, zulumatul yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah merupakan kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Ini. Dan doanya orang dizalim ini sangat-sangat berbahaya. Rasulullah SAW mengatakan, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab." Hati-hatilah dari doanya orang dizalimi. Maka tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti terkabul doanya orang yang dizalimi. Maka ini hanuidin jazakumullah, ini terjadi, dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan masa dahulu di masa jahiliyah yang juga kemudian merambah sampai pada masa kita sekarang ini. Sesuai dengan Al-Fauzan, Allah SWT menjelaskan, qala wal an fi ba'd al-bawadhi idza hasalat ida min syakhs min qabilah wa kana hadha syakhs la wazna lahu la yaqtasuna minhu wa innama yaqtulun aw yantaqimun min ghairihi min al-qabilah mimman huwa ashrafu minhu wa 'azza min. Ini kadang-kadang karena asabiyah, ya, sikap fanatisme yang buta, baik fanatisme qabiliyah, ya, secara karena kabilahnya, karena golongannya, karena kelompoknya, atau karena orang-orangnya, ya, maka ini bisa menyebabkan seperti itu, sebagaimana beliau kisahkan di sini pada di sebagian orang-orang Badui seperti itu. Ketika ada seseorang dari satu kabilah yang dia berbuat zalim, kemudian sebenarnya orang tersebut juga tidak ada artinya, ya, di masyarakat dia juga tidak ada artinya, mau berbuat apa itu tidak ada artinya. Namun kemudian tidak menghukum kepada orang yang berbuat itu sendiri, tapi kemudian dijadikan sebagai alasan, ya, dijadikan sebagai sebab untuk kemudian memusuhi atau membunuh atau membalas kepada yang lainnya dari penduduk kabilah tersebut, dari orang-orang yang lebih mulia, dari orang-orang yang lebih berwibawa, dari orang-orang yang lebih berharga, dari orang-orang yang sebenarnya mereka berlepas diri, orang yang baik-baik. Dan ini sering dicari-cari, dan itu merupakan tipu muslihat dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, untuk kemudian bagaimana bisa memusuhi atau menyerang, ya, kepada orang-orang Islam. Itu kadang-kadang juga dengan politik-politik seperti itu. Ini politik jahiliyah, ya, politik jahiliyah. Dan terkadang bahkan tidak hanya seperti itu, sengaja diterjunkan dari orang mereka sendiri yang tidak ada Artinya, kemudian seakan-akan musuhi kemudian. Seperti itu, politik terjadi. Untuk bagaimana bisa menghabisi umat Islam secara keseluruhan. Agar punya alasan, oh itu juga nyerang, oh itu juga seperti itu. Dan ini kita lihat, seperti itu yang terjadi antara kita dengan Yahudi dan orang-orang Syiah. Di mana orang-orang Syiah menambahkan Islam. Seakan mereka dalam komunitas kaum muslimin. Kemudian seakan-akan mereka memusuhi, menambahkan permusuhannya dengan orang-orang Yahudi. Kemudian mereka mengadakan penyerangan. Namun Yahudi balik yang diserang bukan mereka. Tapi yang diserang adalah orang-orang Islam, komunitas kaum muslimin, kemudian memegang Islam. Supaya apa? Supaya ada alasan untuk bagaimana menghabisi kaum muslimin. Berbagai makar mereka buat. Itu yang terjadi. Maka ini juga harus kita waspadai dari perilaku-perilaku ahlul jahiliyah seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka khana fidin jazakumullah, ini sekarang juga sering terjadi seperti itu. Ya. Baik dalam urusan-urusan mahkamah atau yang lainnya, kadang seperti itu. Orang-orang yang tidak berharga ini kemudian dijadikan sebagai alasan ya, untuk kemudian bagaimana menyerang atau memusuhi atau kalau perlu menghabisi sekalian pada orang-orang yang dipandang untuk menjatuhkannya lawan khusumnya ini. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini yang terjadi ya. Tidak kemudian malah menghukum kepada orang yang melakukan kezaliman itu sendiri langsung, tapi ini jadikan sebagai sebab. Wa innama, ini yang dikisahkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, wa innama ya'khuduna syekh al-qabilah aw man lahu qimah aw maqam fil qabilah wa hadha min fi'l jahiliyah. Namun mereka menghukum kepada kepala sukunya atau orang yang punya kedudukan dalam kabilah tersebut, maka ini adalah dari perilaku-perilaku jahiliyah. Qala al-wajib anna al-jarimata takhtassu bi sahibiha. Maka yang wajib namanya jarimah, ya namanya hukuman, ya. Ini tentunya kembalinya pembalasannya kepada pelakunya itu sendiri. Hukumannya kepada yang melakukan. Wa yaqtas min sahibiha bi qisas. Dari pelakunya itu. Hada huwal adl. Ini merupakan keadilan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Kalau mau membalas pun juga tidak boleh lebih dari apa yang dilakukannya, ya. Allah mengatakan faman i'tada 'alaikum. Siapa yang memusuhi kepada kalian? Siapa yang berbuat kezaliman kepada kalian? Fa'tadu 'alaihi, musuhilah dia. Hukumlah dia bimithli ma i'tada 'alaikum, semisal dengan apa yang mereka lakukan kepada kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai toh kepada musuh kita diperintahkan untuk berlaku adil. Meskipun kita boleh membalas. Sebagaimana di ayat yang lain juga Allah mengatakan, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau toh kemudian menghukummu, menggolimimu, balaslah. Boleh dibalas. Dengan yang semisal. Yang menimpa kepada, yang ditimpakan kepada kalian. Dan Allah di ayat yang lain juga mengatakan, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِرْلُهَا. Dan balasan yang buruk, balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Kalau ini mau membalas. Tapi kalau mau sabar, kata Allah, wala in sabartum lahu wa khairul lissabirin. Mau sabar itu lebih baik. Mau sabar itu lebih baik. Artinya kalau kau itu mau membalas, tidak boleh untuk kemudian berlebihan. Lebih dari apa yang dilakukan oleh mereka. Tidak boleh. Dan inilah Islam. Agama yang sangat luar biasa. Menuntut kepada kita berlaku adil. Kepada siapapun kita dituntut untuk berlaku adil. Apalagi kepada kaum muslimin. Ya. Sampai kepada musuh-musuh Allah pun. Sampai toh kepada dalam kondisi benci, artinya kepada orang kita benci pun tidak boleh kita berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah jelaskan, "Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah sampai kebencianmu kepada satu kaum itu menjadikanmu tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah. Itu lebih dekat pada takwa. Huwa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adil, berlaku adillah. Maka berlaku adil ini merupakan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah. Maka ini kita lihat bagaimana tuntunan-tuntunan Islam untuk berlaku adil dan tidak berbuat zalim. Qala al-hasil, kata beliau, kesimpulannya bahwa kaidah yang besar ini, kaidah yang agung ini, annal jarimata takhtassu biman fa'alaha wa la tatanawal ghairahu, bahwa jarimah, hukuman itu adalah khusus dibalas kepada orang yang melakukannya dan tidak boleh menyeberang kepada yang lain, tidak boleh sampai merembet kepada yang lainnya. Ini kaidah. Fa in qult, kalau dikatakan, yaitu hadza ala hadza anna Allah ja'ala yurd hadza ala hadza anna Allah ja'ala diyat al-khata 'ala al-aqilah wa lam yaj'alha 'ala al-qatil. Mungkin ada yang membantah bahwa Allah di bahwa alasan ini dibantah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan diyat tebusan bagi orang yang terbunuh karena tersalah, orang yang membunuh karena tersalah, ya. Ini bebannya kepada al-aqilah, ini kepada keluarganya, keluarga pembunuh. Karena pembunuhan itu ada tiga. Ada tiga jenis. Pertama, pembunuhan dengan sengaja. Ini, pembunuhan dengan sengaja. Kemudian yang kedua, pembunuhan dengan syibhul amd. Yani menyerupai sengaja. Menyerupai kesengajaan. Maka dua-duanya ini, yang pertama ini dikisos. Yang pertama dan kedua ini juga dikisos, kecuali kalau ahli warisnya itu memberikan uzur, memaafkan, maka pindah kepada dia. Dan yang ketiga adalah pembunuhan yang tersalah. Pembunuhan tersalah ini adalah pembunuhan yang dengan sesuatu yang kalau secara akal itu tidak membunuh, ya, atau tidak bisa membunuh, tapi kemudian ternyata dengan sebab itu kemudian meninggal. Misalkan hanya dilempar dengan kerikil kecil, misalkan yang biasa lah orang gojek seperti itu, ya, kenapa ya? Ternyata meninggal. Ini kan tidak sengaja. Artinya sesuatu yang secara rasio itu tidak mungkin meninggal. Kok ternyata meninggal? Maka ini apapun tetap ini yang melempar tetap salah. Maka namanya pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah. Maka ini tidak ada kisos. Tapi diat. Ya. Seperti ini adalah tidak ada kisos. Tapi diat. Dan diatnya atau tebusannya ini adalah kepada keluarga si pembunuh ini. Maka ini alasannya. Dan tidak dibebankan hanya kepada si pembunuh saja. Alaysa hadza fihi tahmilun lighairil mudnib bi dhanbi ghairihi? Ini mungkin menjadi alasan. Bukankah ini menanggung dosa kepada yang tidak melakukan? Dosa itu menanggung hukuman kepada orang-orang tidak melakukan hukuman tersebut. Maka jawabannya, kata beliau, naqulullah, bukan. Kenapa? Hadza minal adl wa ta'awun. Karena ini merupakan keadilan dan ta'awun. Ya. Ini antar keluarga. lima kana al-qatil khata'an ghaira muta'ammid. Karena apa? Si pembunuh di sini adalah tersalah, bukan karena kesengajaan. Maka sesuai baginya untuk kemudian ditolong, dibantu dengan kemaksiatan atau dengan kesalahan yang dilakukannya ini. Sebagaimana mereka ahli warisnya juga akan mendapatkan warisan jika si pembunuh ini meninggal. Nah, yang membunuh dengan tidak sengaja ini meninggal, ahli warisnya juga akan mendapatkan warisannya. Maka layak untuk kemudian ahli warisnya itu juga ikut membantu. Karena dia kan berat. Tebusan pembunuhan itu berat. Gitu. Maka dimana kalau namanya hukum Islam ditegakkan, orang mau mikir. Gitu. Mau mikir betul. Lihat kepada hukumannya, lihat kepada tebusannya juga. Kalau terus tebusan itu berat. Ya. Satu nyawa 100 ekor unta. Ini. 100 ekor unta, mikir sudah. Ya. Ini. Iya kalau akhirnya umumnya orang ya. 100 ekor, walaupun orang kaya pun juga akan mikir satu nyawa. Ini. 100 ekor unta harus mikir itu. Tebusannya. Apalagi kalau dengan sengaja maka nyawanya sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya dalam qisas itu ada kehidupan. Wahai orang-orang berpikir. Katakan dalam qisas itu ada kehidupan karena apa? Orang akan mikir. Orang akan mikir mau berbuat itu akan berpikir panjang. Kaitan dengan pembunuhan, ya. Maka ini dan setelah itu kemudian orang lebih menghargai nyawa manusia, tidak apa namanya tidak mudah untuk kemudian gampang membunuh. Mari kita lihat di dunia ini ya, satu-satunya negara yang mungkin paling minim dengan pembunuhan ya hanya Saudi saja. Apapun dengan apa yang dituduhkan kepada negeri ini. Khususnya dari orang-orang barat. Katanya tidak adil, tidak manusiawi, terbelakang, atau apa, tidak menjaga hak-hak asasi manusia, katanya, dan seterusnya. Ini. Maka ini kita lihat perbandingannya sangat jauh sekali. Ini. Ini. Nyawa, karena kita lihat orang pun juga, kalau toh misalkan terjadi pun juga ribut-ribut hanya sekedar saja. Ribut habis itu sudah. Ini karena apapun nggak adanya tetap mikir, ya. Apalagi umumnya adalah mereka orang-orang yang minimalnya mengenal akidah. Ya. Akidah itu merata hampir semua penduduk. Ya. Namanya tauhid. Ini hampir semua penduduk itu ngerti perkara tauhid. Artinya lebih merata. Ini. Banyaknya. Perkara akidah ini di mana-mana itu, masya Allah luar biasa. Ini. Tambah atau supir-supir yang ngerti betul perkara-perkara itu. Banyak ya. Walaupun namanya maksiat, mungkin maksiat lain. Tapi perkara-perkara dasar dalam agama itu, ini mereka. Maka ini sesuatu yang juga musyahadnya. Maka ini, ikhwan fillah jazakumullah. Ini, kalau ada yang membantah dengan alasan ini, maka ini alasan yang tidak sesuai. Karena ini merupakan bagian dari keadilan. Qala fakadzalika yahmiluna anhu al-khata alladhi waqa fihi min ghairi qasd. Demikian pula tatkala si pembunuh yang tidak sengaja ini meninggal pun juga ahli warisnya akan mendapatkan warisannya, maka demikian pula mereka juga ikut menanggung kesalahan ini dari orang yang melakukannya dari ahli warisnya ini yang dilakukan dengan tanpa sengaja. Adapun kalau dengan sengaja maka ya yang nanggung ya yang membunuh itu sendiri. Kalau si kesos yang dikesosnya hanya si pembunuh itu sendiri. Tapi kalau masalah diat artinya tebusan bisa ditanggung bareng-bareng dengan ahli warisnya. Ammal muta'ammid lil jarima fa hadha yaqtasu jazaa'uhu bihi. Walidzalika la tahmilul 'aqil 'amdan. Adapun orang yang membunuh dengan sengaja, amal muta'ammid jarimah, orang yang menyengaja berbuat jerimah ini. Maka kisosnya, ini balasannya kepada si pembunuh itu sendiri yang melakukannya. Ini keluarganya, ahli warisnya, tidak terkena beban. Ini seperti itu, dan ini keadilan dalam Islam. Maka di hadis ini, insyaAllah, satu masalah menjadi poin bagi kita. Jangan sampai kemudian kita istilahnya korelasi. Ini kadang-kadang suka seperti itu. Ya. Setan itu suka menyeret kita seperti itu. Menghukum kepada seseorang, menyikapi seseorang, sesuatu yang dia tidak berbuat. Sesuatu yang dia tidak berbuat. Kemudian, lihat jalannya sama itu. Berarti kan sama. Ini juga sama. Ini. Hanya karena mungkin jalan bareng, mungkin ada transaksi apa, terlihat bersama, kemudian langsung mengatakan, menghukumi seperti itu. Al-mar'u ala dini khalilihi, katanya seseorang bersama dengan agama kawannya. Oh, dia kan kawannya itu, berarti sama. Nah, bisa seperti itu. Ya. Oke, ini, ikhwan fi din, insyaakumullah. Dan kita lihat bagaimana praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama, dan menghukumi orang yang tidak sembrono. Ya. Ini karena seperti ini adalah kezaliman yang akan terjadi. Nasrullah SAW. Ini masalah yang ke-94. Menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai kemudian kita dalam menghukum, dalam mensikapi, ini dengan kebiawiah, bisa meratakan. Ini. Hanya karena ini kemudian dikait-kaitkan, ya, sesuatu yang kita sendiri tidak punya bajinah, ya, tidak punya bukti, tidak punya alasan. Maka jangan sampai kemudian seperti itu, keluarganya misalkan yang tidak ikut-ikutan, kemudian juga ikut disikapi. Maka ini sesuatu yang tidak, Islam tidak menetapkan seperti itu. Kemudian, masalah berikutnya ke-95 juga masih terkait. Masih terkait dengan masalah yang ke-94. Yani ta'birur rajul bi naqsin fi ghairihi. Ya. Mengungkapkan seseorang atau menghargai seseorang, menilai seseorang dengan kekurangan yang ada pada orang lain. Ini juga hampir sama. Seperti misalkan diukur siapa orang tuanya, siapa kawannya. Ini. Lihat ibunya misalkan, lihat bapaknya. Innaka mar'un fika jahiliyah. Maka yang seperti ini adalah ini sifat-sifat jahiliyah. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini kata-kata innaka mar'un fika jahiliyah, ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diberikan, disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, yang terkadang juga perkara-perkara jahiliyah itu nempel pada ada beberapa perkara jahiliyah yang nempel pada kita tanpa kita sadari. Maka ini kisah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala yang beliau termasuk dari para sahabat, kibarus sahabat, ya. Dari sabiqul al-awwalun, ya. Dari orang-orang pertama kali masuk Islam. Namun memanggil seseorang, katakan, ya Ibn Sauda, ya Ibn Sauda, wahai anaknya perempuan yang hitam, ini. Karena ibunya itu hitam, ya. Maka kemudian dikatakan kepada beliau, ini, a'ayyartahu bi ummihi, apakah engkau hinakan dia karena sebab ibunya? Innaka mar'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang ada pada dirimu sifat jahiliyah. Artinya sini langsung ditegur oleh Rasulullah SAW menghukumi seseorang karena sebab ibunya. Maka ini tidak boleh menghukumi seseorang karena sebab aib atau kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh orang lain. Padahal orang tersebut tidak artinya bara'ah. Taruhlah misalkan anak seorang maling, bapaknya maling. Kemudian anaknya misalkan hanya baik sebenarnya. Anaknya maling ya enggak jauh beda lah, peraninggalan jarang. Ya. Maka seperti itu tidak boleh. Ya. Kalau menghukumi satu hal yang buruk, ya. Ini tidak boleh. Kecuali kalau itu adalah dengan bayyinah. Ada bukti, ada kesesuaian. Artinya memang kita ada bukti yang kuat dan melihat jelas. Maka itu lain masalah. Tapi kalau kemudian dikebya-ubya, alah paling bodoh baik. Ini. Sementara kita tidak punya bukti, ini khan fidin jazakumullah, Rasulullah mengatakan ini adalah perkara jahiliyah. Yang mengungkapkan seseorang itu dengan sesuatu aib yang terjadi pada orang lain. Ini. Dan ini dari perkara-perkara jahiliyah yang tentunya ini. Dan namanya perkara jahiliyah itu kan belum tentu suatu hal yang kufur, ya. Artinya perkara-perkara jahiliyah dalam hal ini adalah perkara-perkara yang Islam itu menafikannya. Baik itu yang bisa sampai kepada kekufuran atau yang itu adalah berupa maksiat dan bertentangan dengan syariat. Maka ini tidak berarti makna jahiliyah itu kufur, ya, atau kemudian semua jahiliyah itu adalah kufur, itu tidak. Maka karena terkadang namanya sebagaimana di awal dulu sudah kita bahas, masalah jahiliyah ini terkadang nempel atau ada pada seseorang. Beberapa perkara-perkara jahiliyah terkadang itu ada pada seseorang. Namun tentunya tidak sampai kemudian menghukumi seorang tersebut termasuk kafir, itu tidak. Hanya di sini yang kita bahas terkait dengan perkara-perkara jahiliyah ini adalah perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya dari kebiasaan kaumnya. Dari apa yang dilakukan oleh kaumnya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Yang ini kemudian dikupas oleh Syekh Abdullah rahimahullahu taala karena perkara ini terkadang masih juga dilakukan oleh ahlul Islam. Ini. Oleh ahlul Islam. Ini. Makanya ini penting untuk kita mengetahui perkara-perkara jahiliyah ini. Karena apa? Kalau kita tidak tahu perkara-perkara jahiliyah ini, ikatan Islam itu akan lepas. Satu demi satu. Sebagaimana kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, innama tanqudu ural islami urwatan urwah. Idza nasha'a fil islami man lam ya'rif al jahiliyah. Sesungguhnya ikatan Islam itu akan lepas satu persatu. Satu persatu akan lepas, ya. Lepas ikatan akhlaknya, ikatan muamalahnya, ikatan adab-adabnya, kemudian mulai merambah kepada ikatan ibadahnya. Lah, ini bisa lepas semuanya, bisa kepada ikatan akidahnya. Bisa jadi ini yang membahayakan. Makanya beliau ini Umar Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan innama tanqudu ural islam urwatan urwah. Sesungguhnya ikatan Islam itu akan lepas satu demi satu ketika tumbuh dalam Islam orang-orang yang tidak faham dengan makna jahiliyah. Orang-orang tidak mengerti tentang arti jahiliyah ini. Maka ini pentingnya untuk kita mengetahui perkara-perkara jahiliyah supaya ikatan Islam kita itu tetap kokoh, kuat. Jangan sampai kita kemudian melakukan sesuatu perkara-perkara jahiliyah dalam keadaan kita tidak ngerti. Bagaimana dalam kisahnya siapa? Abu Dzar ini. Rasul mengatakan innaka mar'un fika jahiliyah. Dalam keadaan tidak ngerti. Dan Abu Dzar mengatakan, "Ya Rasulullah," dalam ini kan kisah yang panjang. Terus mengatakan, "Ya Rasulullah, dalam umurku yang setua ini saya masih jahiliyah." Dalam umurku yang sudah setua ini, ada pada saya jahiliyah. Kata Rasul, "Ya." Maka ini menjadikan kita lebih waspada. Lebih waspada ini. Padahal ini dari sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan ini langsung ditegur, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sekali lagi Nabi ini sebenarnya ini juga satu hal yang menjadi renungan bagi kita dari perkara-perkara yang harus kita senantiasa waspada, ya. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Dan ini mohon maaf juga sampai ini dulu saya ada tamu ini di bandara pagi ini, ya. Saya mohon maaf, ya. Ini dulu yang kita bahas dua masalah, mudah-mudahan mengingatkan pada kita semuanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.